الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Dan kita telah sampai kepada permasalahan yang kelima dari hukum-hukum yang menjelaskan tentang Al-Adhan wal-Iqamah. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah apabila engkau mendengarkan azan dikumandangkan, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Kecuali pada saat al-muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, demikian pula hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana yang telah disebutkan dari hadis Umar, hadis Muawiyah dan yang lainnya. Nah, setelah kita mengikuti muadzin mengumandangkan al-adzan, lalu kemudian kita bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma yaqulu, kemudian setelah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hadis yang menjelaskan tentang anjuran bersalawat setelah mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan al-adhan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Thumma sallu alayya. Kemudian kalian bersalawat kepadaku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sebab barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan yang lebih baik. Allah yang bersalawat. Yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada hamba-hambanya disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari secara ta'liq dari ucapan Abu al-Aliyah Rufi' bin Mihran al-Riyahi rahimahullahu ta'ala, bahwa Abu Ali yang mengatakan salatullahi ala ibadihi thana'uhu alaihi indal malaika. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada hamba-hambanya, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikatnya yang mulia. Apabila Allah yang memberi pujian, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hamba tersebut, Allah ridha kepada hamba tersebut, sehingga tidak ada balasan dari Allah kecuali surganya al-jannah. Ya, oleh karena itu setelah mengikuti ucapan al-muadzin, kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma salu Allah lil wasilah." Kemudian kalian memohon kepada Allah agar aku diberikan al-wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah, dan yang dimaksud di sini adalah doa yang kita panjatkan, yang disebutkan di sini oleh beliau, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Naam. Ya, ini yang dimaksud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Apa yang dimaksud al-wasilah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannah. Bahwa al-wasilah itu satu kedudukan, satu tempat di dalam al-jannah, dalam surga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Yang tidak diberikan kecuali kepada satu orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap akulah yang akan mendapatkan keutamaan itu. Akulah yang mendapatkan tempat itu, al-wasilah. Jadi al-wasilah ini merupakan tempat yang tertinggi di dalam al-jannah, di dalam surga al-firdaus. Dan tidak diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'ala Allah lil-wasilah, halat lahu syafa'ati." Barang siapa yang berdoa kepada Allah untukku agar aku mendapatkan al-wasilah, maka halal baginya, dia akan mendapatkan syafaatku, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini keutamaan yang besar, membaca doa setelah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Allahumma ya Allah, rabb, pemiliknya, hadhihi ad-da'wati tammah, pemilik panggilan yang sempurna ini. Yang dimaksud panggilan yang sempurna yaitu al-adhan. Panggilan yang sempurna adalah al-adhan itu sendiri. Dan para ulama menyebutkan mengapa al-adhan disifati sempurna, panggilan yang sempurna, karena kandungan yang terdapat di dalam kalimat-kalimat al-adhan, di dalamnya mengandung ta'zim, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran apa yang beliau sampaikan, kemudian ajakan kepada amalan yang baik, hayya 'alas shalah, mengajak untuk menuju kepada kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang hakiki, hayya 'alal falah. Kemudian ditakid lagi, ditekankan lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini penekanan lagi dalam memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan penekanan dalam bertauhid. Jadi al-adhan ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala namanya, dengan segala sifat-sifatnya dan segala perbuatannya, ya, dan menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diikuti dan ditaati. Maka disebut panggilan yang sempurna. Ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Was-salatil qa'imah, dan pemiliknya salat yang ditegakkan. Yang dimaksud salat yang ditegakkan yakni yang akan ditegakkan. Yang akan ditegakkan. Sama halnya seperti ketika muadzin mengumandangkan iqamatus shalah, dia mengatakan qad qamatis shalatu qad qamatis shalah. Telah tegak salat, itu kalau diartikan ya, telah tegak salat. Namun yang dimaksud qad di sini adalah lit taqrib, ya, mendekati, ya, telah mendekati ditegakkannya salat, telah mendekati ditegakkannya salat. Was salatil qaim. Ati Muhammadan, berikanlah kepada Muhammad. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada Muhammad. Muhammad yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak disebut ati Rasulullah? Kenapa disebut nama beliau? Ya. Sementara di dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu la taja'alu du'a ar-rasul kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul seperti kalian memanggil satu kepada yang lain. Ya, ini ketika kalian memanggil Rasulullah, kalian jangan mengatakan Ya Muhammad. Namun panggillah dengan panggilan Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Ya, yang menunjukkan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa disebut di sini Muhammad? Kenapa tidak disebut ati Rasulullah misalnya? Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang adalah memanggil. Ketika memanggil Rasulullah dengan penyebutan Ya Muhammad. Namun kalau bukan dalam posisi memanggil, namun dia hanya menyebutkan, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammad. Berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah. Al-wasilah telah dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim yang telah kita sebutkan bahwa itu adalah sebuah kedudukan yang ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tidak memberikan kecuali seorang dari hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Al-wasilah wal-fadilah dan berbagai keutamaan berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mendapatkan sekian banyak keutamaan. Keutamaan di dunia, keutamaan di akhirah. Keutamaan di dunia beliau telah dimuliakan kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak. Tidaklah disebut nama Allah melainkan disebut setelahnya nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan beliau diangkat sebagai Rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Dan beliau menjadi seorang Rasul yang termulia. Beliau adalah Sayyidu Al-Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidu Walad Ibni Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pada beliau kitab yang termulia, yaitu Al-Quranul Karim. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Keutamaan di akhirat, demikian pula. Beliau mendapatkan sekian banyak keutamaan. Diberi hak untuk beri syafa'ah. Beliau mendapatkan syafa'atul uzma, maqam mahmud. Beliau orang yang pertama kali yang mengetuk pintu surga, yang dengannya maka pintu surga itu pun dibuka. Umat beliau adalah umat yang terbaik. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkanlah beliau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke sebuah tempat yang terpuji yang engkau janjikan. Yang engkau janjikan. Dan yang dimaksud adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung yang tidak diberikan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kamu di mana engkau akan mendapatkan kedudukan yang terpuji, yaitu berhak mendapatkan syafa'ah al-uzma, syafaat yang paling agung. Jadi ini keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita dianjurkan mengucapkan ini, zikir ini, doa ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Ini riwayat yang paling sahih dalam menjelaskan zikir setelah al-adhan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada riwayat-riwayat yang lain, ada tambahan-tambahan, namun tambahan tersebut wallahu ta'ala alam tidak sahih. Seperti tambahan wad-darajatu ar-rafi'ah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'ah. Ini tidak sahih. Ada lagi tambahan innaka la tukhliful mi'ad pada bagian akhir. Ini juga sebagian para ulama melemahkan. Meskipun ada sebagian berusaha untuk menguatkan riwayat ini, namun yang nampak wallahu ta'ala alam riwayat ini ada kelemahannya. Sehingga apa yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari itu lebih baik. Yang paling sahih dalam riwayat berzikir setelah al-adhan. Dan itu yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu ta'ala. Kemudian ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, di sana ada zikir yang lain yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'ul muadzin," barang siapa yang mengucapkan tatkala dia mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islami dinan raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan." Barang siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dhanbuh, maka diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi ini juga dianjurkan seorang mengucapkan pada saat dia mendengarkan muadzin mengumandangkan azan. Para ulama menyebutkan bahwa kapan ini diucapkan, ya, para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan dalam Syarhul Mumti' bahwa ini diucapkan ketika muadzin selesai mengucapkan dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah, karena munasabahnya, karena di sini pun disebutkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ya. Maka barang siapa yang mengucapkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosanya. Walhasil ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita bahas bahwa setelah kita mengikuti muadzin mengumandangkan al-adhan, maka kita dianjurkan untuk membaca beberapa wirid. Yang pertama, bersalawat. Setelah selesai, bersalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Siapa yang membaca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati, dihalalkan baginya syafaatku nanti. Dihalalkan baginya syafaatku. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan, diucapkan ketika muadzin selesai mengucapkan dua kalimat syahadah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini. Dengan demikian selesai pula pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar al-adhan wal-iqamah. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.